Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Indaka Zakaria ikra'il bait. Alladzi jama'a fihi at-talab. Hafidhkan. Benar-benar yang benar-benar kemarin tentang makna tahdid. Nah, setelah baca arti ini terbalik saya. Nah, antara tahdid dan arf. Tapi kalau tahdid itu apa? Talab ma'izaj, ya, yaitu permintaan sangat, ada desakan. Tapi kalau arf, bedanya talab birifqin. Yang talab birifqin itu arf. Makanya sebenarnya kalau didekatkan ya, tahdid dengan arq itu akan lebih apa? Lebih tepat sehingga bisa membedakan dengan cepat. Nah, ketika membaca arq ini baru ingat. Jadi kalau tahdid itu minta tapi dengan apa? Bihatsin wa izaj. Itu permintaan yang sangat itu berusaha keras untuk dan bisa mendapatkan apa yang diminta. Makanya nah dicontohkan hal laqaita Allah taala fa yaghfir lak. Nah, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah? Tentunya perintah. Jadi na'am tahdid sangat dekat dengan apa? Dengan perintah. Minta na'am dengan sangat. Adapun arf, arf yaitu minta tapi dengan lembut. Nah, adahnya yang biasa digunakan ala. Taim. Dan kemarin terakhir kita sampai pada doa. Ya. Istighfar sudah. Ini belum selesai ya. Baik. Untuk doa. Apakah di sini ada syarat atau tidak? Tolong. Syaratnya apa? Harus dengan fi'il asli. Keluar darinya apa? Nah, permintaan doa dengan isim sukyan lak fa'ilwik Allah atau dengan lafad khabar rahimallahu zaidan fa'yadkhulul jannah. Siapa yang hafal bait ini? Yang dicontohkan? Mbak Omar hafal? Bagus ini baitnya. Rabbi wafikni fala'adila'an sanadis sa'ina fi khairi sanad. Rabbi wafikni fala'adila'an sanadis sa'ina fi khairi sanad. Nah, minta apa ini? Minta istiqamah untuk tidak apa bergeser dari jalan orang-orang yang na'am lurus. Baik. Dan kemarin kita ambil sekilas tentang istifham. Yang istifham di sini mencakup huruf maupun isim. Cuman di sana ada sedikit khilaf apakah ada syarat ataukah tidak. Yang menyebutkan dalam masalah Ibnu Malik dan Ibn Hisham, kalau Ibnu Malik mempersyaratkan apa? Pak Umar. Nah, dipersyaratkan bahwasanya fi'il yang dipertanyakan itu apa? Tidak terkandung di dalamnya apa? Terjadi makna terjadinya perbuatan tersebut. Kalau sudah terkandung di dalamnya makna bahwasanya itu terjadi, tidak boleh. Nah, ada pertanyaan, ada istifhamnya, cuman apa? Fi'il yang dipertanyakan di situ, na'am, sudah terjadi. Lima dorobta. Ya, lima dorobta zaidan. Dorob sudah terjadi. Maka ini menurut beliau, na'am, tidak bisa kemudian setelah fa' sababiyah mansub. Maka harus apa? Harus rafa'. Nam fayuzika, fayujazika. Kemudian Ibn Hisham mempersyaratkan apa? Ahmad. Istifhan tersebut atau yang musnah bukan jenisnya. Taib. Ibn Hisham ya mempersyaratkan bahwasanya adanya setelahnya itu bukan jumlah ismiyah dalam keadaan khabarnya jamid. Nah, syahidnya di sini pada khabarnya. Taim, yaitu setelah istifham khanifillah. Nah, tidak berupa jumlah ismiyah yang khabarnya jamid. Kenapa? Alasannya karena tidak akan mungkin diambil masdar darinya. Nah, kemudian mengenai bait yang dibawakan di sini. Kaqauli hal ta'rifuna li banati fa arjuwa an tuqda fayratadda ba'dur ruhi lil jasadi. Al bait bila nisbah. Tayyib lumbanati dengan lumbanati wa takhfifil ba al muwahadah wa matin nun ay hajati. Berarti hal ta'rifuna lumbanati. Tayyib saya kira tadi dari banat. Hal ta'rifuna lumbanati fa arjuwa an tuqda fayratan tabadur ruhi lil jasadi. Lubanati bidhamillam wa tahfifil ba an muwahadah wa matinun ay hajati. Fa'arju nam adlubul amra mahbuba yartad ay yarjih. Makanya dikatakan murtad ya karena kembali ke kekufuran. Berarti maknanya hal ta'rifuna hajatil lati maridtu maradan syadida min ajri adami qada'iha. Nah, fayatasabbabu an ma'rifatikum iyyaha anni arjullaha an taqduha li fayatadda wa yarji'a li ba'dur ruhi ila al-jasad wa bur'ul jismi min al-asqam wa in lam yablug fi syifa'i hatta tamam. Ya, tidakkah kalian mengetahui kebutuhanku? Nah, fa'arjuwa syaitnya di situ. Fa'arjuwa antuqadda fa'yalakad daba'dur rohinil jasadi. Maka aku berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebutuhanku tersebut bisa terpenuhi sehingga sebagian rohku bisa kembali ke jasadku. Maksudnya bisa kembali sembuh walaupun tidak sempurna, maka dia harapannya fayatan daba'dur ruhi. Nah, syahidnya naam fi'il fa'arjuwa naam didahului dengan hal yang merupakan adatul istifham. Ada pun i'rabnya ikra' Zakaria. Alifuna fil mudhari' al-maf'ul tajarrudihi min an-nasibi wal jazimi wa alamat raf'ihi thubutun nun niyatan 'an dhamma wal wawu dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahall raf'in fa'il lubanati maf'ulun bih mansubun wa alamat nasbihi al-kasrah muqaddara man 'ala min dhuhuriha istighol limahal biharakatil munasabah wa huwa mudhaf wal ya'u mutakallim mudhafun ilayh fa'adju alfa sababiyya waqi'atun fi jawabi jawabi istifham wa ila haqqa aqidah arjuwa fi'il mudhari'un mansubun bi'an tusmarah wujuban ba'da fa'il sababiyya وفاعلوا منصوبوا العلامة نصبه الفتحة ظاهرة وفاعلوه ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيل من الفعل المتقدم أي hal yakunu ma'rifatun minkum bihajati faraja'un minni liqada'iha an harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin tugda fi'lun mudari'un mughayyir siwa mansubun bi'an wa alamatu nasbihi al-fathah muqaddara al-fathatul muqaddaratu alal alifi mana amin yuhuriha at-ta'adzur wa na'ibu fa'ilihi domirun mustatirun jawazan takdiruhu hiya ya'udu ala ya'udu ala lubanat wa an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin maf'ulu arju'a wa takdirun arju qada'a wa yartadda alfa sawdiyah wa hiya harf aqil yartadda fi'l mudari'un ma'tufun ala tuqda wal ma'tuf mansubun mithlu wa ma'tuful mansubi mansubun mithlu Wa alamatu nasbihi Al-Fatah. Naam. Ba'du fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma wa huwa mudhaf ar-ruh mudhaf ilayh majrurun bi-mudhaf wa alamatu jarrihi al-kasrah Alama tujari al-kasrati zahiratu ala akhirin lil jasadi walam harful jar mubniun ala al-kasri lam halalahu min irab al-jasadi ismu majrurun bil lam wa alama tujari al-kasra wajar wa majrurun mut'anikun bil fi'li yarudda bil fi'li yartadda Tim asyhadu fi qawluhu fa'arjuwa haitsu nasbuhu bi an mudmanatan wujuban liwaqa'ihi makrunan bil fa'i fi jawabil istifham. Naam. Adapun syahid dari Al-Qur'an sebagaimana telah lewat. Fa hal lana min syufa'a fa yashfa'u lana. Tayyib. Man yad'uni fa astajib lah wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Nah, dan contoh-contoh lain. Qala wal arda. Kaqaulihi yabna al-kirami ala tadnu fatubsira ma qad haddathuka famara'in kaman sami'a. Bait ini juga sering khanifillah diulang-ulang untuk menunjukkan apa? Bahwasanya sekedar khabar terkadang belumlah kuat. Sampai betul-betul seorang melihat sebagaimana masyhur bahwasanya laisal khabar kal muayyanah. Di antara bait syair yang mendukung hal tersebut ini, ya bil kirami alatan ufatu basira ma qad haddathuka fama ra'in kaman sami'a. Juga apa untuk membantah berita-berita yang terkadang apa berita miring. Maka datang untuk melihat karena berita apa yang dibicarakan itu tidak sesuai dengan apa yang nyata. Al-bait bila nisbah tapi masyhur sekali hal itu apa ini. Dia kan ini bait bagus. Al-lughah al-kiram jam'u karim. Wa yuradu bihi al-jawad kama yuradu bihi al-asil. Al-karim. Tadnu ay taqrub. Warada bihi huna an-nuzul alaihim. Ini datanglah kepada kami. Ra'in asluhu ra'i ismu fa'ilin. Fi'luhu ra'a bi makna absir. Al-makna yabna al-kiram. Ya ana orang yang mulia. Adlubu minka an taqruba minna wa ta'ti 'indana. Wa ta'ti. Kalau mau diperjelas. Li'annahu yatarattabu 'ala dhalika an tara bi'ainika asy-syai' alladhi qad haddathuka bih. Li'anna as-sami'a bi'udhunayhi laysa kar-ra'i bi'ainayhi. Al-ru'yatu bil 'ainaini aqwa min as-sama'i bil udhunain. Wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam laysal mu'ayyinu kal mukhbar. Rawahu al-Bazzar an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ya kemudian lebih masyhur dalam lisan-lisan kita laysal khabar kal mu'ayyinah. Maknanya sama. Tayyib. Wahai anak orang yang mulia, aku meminta kepadamu untuk mendekat dan mendatangi kami. Dikarenakan dengan datang melihat secara langsung dengan kedua matamu perkara-perkara yang telah disampaikan kepadamu. Sebab orang yang mendengar dengan kedua telinga tidak seperti orang yang melihat dengan kedua matanya. Bil ru'yatu bil 'aini bil 'ainain aqwa min as-sama'i bil udhunain. Melihat dengan kedua mata itu lebih kuat daripada sekedar mendengar dengan kedua telinga. Ya, kedua-duanya tetap butuh khanifillah. Karena dua perkara ini adalah alat untuk apa? Mengetahui. As-sam'u wal basar. Irobnya Muhammad. Berarti kan pada syahid fatum sira. Haitsu nasbuhu bi an mudmaratan wujuban ba'da fa'i sababiyyah alwaqi'ati fi jawabil 'ardil madluni 'alaihi bi ala. Ya ibnal kirami ala tadnu fatum sira ma qad haddathuka fama ra'in kaman sami'a. Tayyib. Kemudian di sini ada faedah. Qala bahayyan al-'ardu. Al-'aradu wat-tahdhiitu mutaqariban. Wal jam'u bainahuma at-tanbihu 'ala al-fi'l. antara arad dan tahdid ya maknanya berdekatan. Oleh karena itulah seandainya didekatkan ketika pembahasan tahdid itu lebih bagus, tidak dipisah seperti ini. Dan nah, persamaan antara keduanya atau sisi kesamaan antara arad dan tahdid adalah apa? Tanbih alal fi'il. Nah, tanbih alal fi'il, peringatan atas fi'il tersebut. Cuman bedanya antara arad dan tahdid, illa anna tahdid fihi ziyadatu ta'kidin wa hathin alal fi'il. Hanya saja untuk tahdid padanya tambahan penguatan dan dorongan untuk melakukan fi'il tersebut, yang sebagiannya mentakbirkan dengan iz'aj. Nah, adapun untuk arad itu apa? Talab birifkin, dengan rifkin walin, dengan lembut. Fakullu tahdidin aradun li'annaka idza hadadtahu ala fi'lin faqad aradtahu alaih. Maka semua tahdid ya masuk dalam kategori arad. Alasannya kenapa? Karena apabila engkau telah apa mendorongnya untuk suatu perbuatan, maka berarti engkau telah apa? Telah menawarkan. Gambarannya kalau tadi adalah dorongan, kalau arad itu tawaran. Tayyib dengan halus. Itu mudahnya. Berarti orang yang mendorong ya sudah menawarkan mesti. Walidzalika yuqalu fi halla aradun. Naam. Idlayakhlu minhu. Oleh karena itulah pada halla terkadang juga dinamakan dengan arad, padahal itu na'am jelas-jelas tahdid. Karena kullu tahdidin arad. Alasannya apa? Idlayakhlu minhu, karena tidak kosong dari arad. Na'am. Wa ala mukhaffafatun, ala mukhaffafah maksudnya bukan alla tapi ala. Na'am, tanpa tasydid. Maksud dari mukhaffafah itu tanpa tasydid. Ala mukhaffafah li mujarratil arad. Adapun ala itu hanya sekedar apa? Sekedar arad, tidak ada tahdid padanya. Nah, dengan ungkapan lebih halus. Sebagaimana dalam bait ya ibnal kirami ala tadunu fatubsira. Nah. Berarti dengan ini kita selesai dari 8 na'am jenis talab. Apalagi kita diingat-ingat 8 jenis talab. Yang 9 dengan nafi berarti. Yang diawali dengan amr. Qala wa ashtaratu fi talabi an yakuna bil fi'li ihtirazan min nahwi qawlika nazali fanukrimak. Dan aku persyaratkan dalam permasalahan talab hendaknya dengan fi'il. Setelah kita lewati dulu, diingat-ingat tentang apa makna dari talab bil fi'li pada halaman 201 dan 202. Nam dan tanbih untuk masalah bil fi'li di halaman 202 khusus. Wa yumkinu an tuja'al al ba' fi qawlihi bil fi'li lil musahabah. Nam, karena ada apa? Ada iskal kalau harus dengan fi'il untuk tamanni, taraji, arad dan tahdid. Karena ini bukan dengan menggunakan fi'il tapi dengan menggunakan apa? Talabnya dengan menggunakan huruf dan sebagiannya dengan menggunakan isim untuk apa, sehingga makna talabil fi'li ini musahibun lil fi'li. Dan Ibn Hisham di sini mengatakan aku persyaratkan fit talab an yakuna bil fi'li ihtirazan min nahwi qaulika nazali fanukrimak wasah na'am fanuhadditsak. Bin nasbi bin jawami ismil fi'li fa'innahu layajuz. Nah, karena nazali dan sah isim fi'il. Naam, isim fi'il. Isim fi'il amr. Naam. Maka yang demikian itu kalau dinasabkan setelahnya sebagai jawab fanu kerimak atau fanu hadithak ini tidak boleh. Menurut Ibnu Hisham rahimahullah. Khilafan lil Kisa'i, berbeda dengan Kisa'i. Naam. Fi ijazati dzalika mutlaqan. Dalam pembolehan yang demikian itu secara mutlak. Ai sawa'un kana fihi lafdzul fi'li am la. Wa kadzalika fi ijazatihi an-nasba. Ba'da talabi bi lafdzil khabar nahwu hasbuka hadithun fayanam an-nas. Naam. Ini dengan naam lafdz khabar. Naam. Walid ni jinni wa ibn usfur fi ijazatihi ba'da nazali wa daraqi wa nahwihima mimma fihi lafdzul fi'li duna sah wa mah wa nahwihima mimma fihi ma'nal fi'li duna hurufi. Dan juga apa ikhwan fillah berbeda dengan apa yang dipinah oleh Ibn Jinni. Demikian pula Ibn Usfur yang apa membolehkan setelah nazali dan daraki serta yang semisal keduanya dari apa isim-isim fi'il yang padanya lafad fi'il. Karena huruf-hurufnya kan ada di situ huruf dengan lafad fi'ilnya. Inzil. Nah, daraki. Ini dari adroka yudriku. Nah, dan yang semisalnya yang di situ ada lafadz fiilnya. Tapi mereka tidak membolehkan untuk sah dan mah dan yang semisal keduanya dari isim-isim fiil yang padanya makna fiil tapi tidak ada hurufnya. Maksudnya tidak ada huruf-huruf fiil tersebut. Naam. Qala al-musannif fi syudur wa ma ahra hadzal qaul bi an yakuna sawaban. Naam. Taim. Wa qala Abu Hayyan wa sawabu anna dhalika la yajuz li annahu ghairu masmu'in min kalamil Arab. Taim. Ibnu Hisham rahimahullahu taala ikhwani fillah dalam Asy-Syudzur naam menyatakan demikian yaitu betapa pantasnya ya wa ma ahra hadzal qaula bi an yakuna sawaban. Betapa pantasnya pendapat ini untuk apa? Untuk dia benar. Cuma ikhwan fillah ini secara teoritis. Secara teoritis. Adapun pada prakteknya tidak didapati apa? Syahid dari kalam Arab. Oleh karena itulah Abu Hayyan menegaskan wasawab anna dzalika la yajuz. Yang benar yang demikian itu tidak boleh. Alasannya apa? Karena tidak didengar dari kalam Arab. Sehingga penggunaan isim fi'il ikhwan fillah, isim fi'il amr. Nah, dalam masalah ini, naam tidak apa tidak boleh setelahnya itu atau apabila ada fa kemudian fi'il mudhari' setelahnya maka tidak boleh dinasabkan tapi dirafakkan. Di merojaan dari Fa' Sababiyah ini lumayan panjang Fa' Sababiyah dan Hatta dalam pembahasan kita. Kemudian setelahnya Wabul Ma'iyah Tayyib. Ini biasa digandingkan pembahasan dengan Fa' Sababiyah dan pembahasannya hampir sama. Karena apa? Karena pada wawu ma'iyah dipersyaratkan didahului naam, nafi dan talab. Insya Allah kita akhirkan saja. Dan beberapa persyaratan diingat-ingat dalam masalah ini. Dalam utamimah paling dicontohkan sebagian nahi kayaknya hanya mencontohkan nahi saja. Ada pun yang lain yang tidak diberi contoh. Maka apa yang disebutkan di sini sebagai tambahan untuk yang di sana dalam tamimah. Juga syarat-syaratnya diingat-ingat.